Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'in wa nastaghfirah. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسل لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita dari kitab tauhid pada bab ke-49, yaitu termasuk perbuatan syirik kepada Allah, menisbatkan suatu nikmat, menyandarkan nikmat yang dia dapat kepada dirinya, kepada usahanya, dan kepada ilmunya. Maka pada kesempatan malam ini kita langsung pada fihi masail. Di dalam bab ini ada masalah penting. Ada 4 poin dari bab ini, permasalahan yang sangat penting. Yang pertama, tafsirul ayat, yaitu tafsir ayat. Ayat yang telah kita bacakan pada bab ini, surat Fussilat ayat ke-50. Yani wala in azaqnahu rahmatan minna, dan jika kami memberikan kepadanya rahmat dari kami, rahmat seperti kesehatan, kecukupan harta, min ba'di dharra, setelah ditimpa kesempitan. Masakhu, yang Allah berikan kepadanya. Layakulanna hadali, pasti orang itu mengatakan hadali, ini adalah karena saya. Yani orang tersebut menyandarkan nikmat tersebut hadza li. Waqad sabaqa, telah lewat pembahasannya ayat ini, anna dhamir, bahwa dhamir dalam ayat wala in azaqnahu ya'ud 'alal insan, itu kembalinya kepada manusia, bi'tibar al-jins, dilihat dari jenis manusia. yakni manusia ketika mastahumul insan dalam ayat sebelumnya, kata kita lihat 49 ayat itu berfirman menceritakan bahwasanya manusia apabila mastahumul insanu min du'ail khair, bahwasanya manusia ketika berdoa meminta kebaikan itu tidak pernah berputus asa, terus meminta kebaikan. Wa in masahu syarru fayausun qanut. Namun manusia ketika ditimpa dengan kejelekan, kefakiran, sakit, musibah, fayausun qanut, maka dia berputus asa dari rahmat Allah. Itu manusia seperti itu. Jenis manusia yang seperti ini, wala in azaknahu rahmah, ketika ditimpa dengan rahmat, setelah diberi musibah, dia akan mengatakan hadza li. Itulah jenis manusia yang Allah sebutkan dalam surat Fussilat ini. Akhwati billah, sekarang masalah penting yang kedua. Ma makna la yakulanna hadzali? Apa arti kalimat hadzali? Apa maknanya? Al-lam lil istihqaq. Huruf lam li di sini mengandung arti istihqaq. Wal makna anna haqiqun. Yani saya berhak mendapatkan harta ini. Yani orang tersebut menyandarkan nikmat yang didapat setelah ditimpa musibah, entah itu sakit, kalau bukan karena obat ini takkan sembuh, kalau bukan karena sebab suara angsa ini pasti akan datang pencuri. Jadi keselamatan dia tidak didatangi pencuri karena ada suara angsa, ada suara yang menjadi tanda datangnya pencuri. La yasyukurullah, ucapan yang menunjukkan tidak bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang dia dapat. Wa innama bihauli wa quwati, namun dia menyandarkan segala yang didapat dengan sebab daya dan kekuatannya. Maka ini termasuk orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah jalla wa ala, dan ini termasuk syirik dalam rububiyah. Asal satu yang ketiga, ma makna qauluhu, yaitu apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, innama utituhu ala ilmi. Tidak lain utituhu, didatangkan nikmat itu karena ilmu. Yani orang tersebut menyatakan didapatkannya segala nikmat-nikmat dunia tadi karena sebab ilmu yang dimiliki. Dan ini diantara tafsir yang sudah lewat. Qad sabaqa bayanu dzalik. Kalau kita masih ingat bahwasanya Imam Qatadah mengartikan utituhu ala ilmin, ay ala ilmin minni, saya dapat nikmat dunia ini karena ilmu yang ada pada saya, biwujuhil makasib, dengan berbagai bentuk usaha. saya jadi sukses dapat harta seperti ini karena ilmu yang ada pada saya, karena sebab usaha saya. Inilah orang yang menyandarkan nikmat kepada dirinya. Dan inilah termasuk kesyirikan kepada Allah. Atau makna yang kedua, ala ilmin minallah, saya mendapatkan harta ini karena ilmu dari Allah. Artinya Allah tahu saya memang pantas berhak mendapatkan kenikmatan dunia ini. Ini kalimat yang telah lewat dari tafsir innama utituhu ala ilmin. Arabi'atu yang keempat, ma fi hadil qasfatil ajib minal ibrah minal ibaril azimah, apa yang ada di dalam kisah al-ajibah, kisah yang menakjubkan, minal ibari al-azimah, berupa pelajaran-pelajaran yang agung. Qad sabaqa dzikru ibarin katsiratin minha wa hadza laisa isti'aban, dan telah lewat penyebutan dari pelajaran-pelajaran yang sangat banyak yang bisa didatangkan pada waktu yang telah lewat. Wa min dzalik, dan di antara yang bisa kita ulang di sini, al farqu bainal abras wal aqra wal a'ma, perbedaan antara orang yang diuji dengan abras, kulit yang belang, terkena kusta, wal aqra, orang yang tidak memiliki rambut, atau al-a'ma, orang yang buta. Tiga orang ini, bagaimana pelajaran yang bisa kita ambil? Fa'inal abras wal aqra jahada, orang yang diuji oleh Allah berupa diberi kulit, terkena kusta, rambut yang tidak tumbuh. Keduanya ini mengingkari jahada nikmat Allah, mengingkari nikmat Allah. Ketika malaikat mendatangi kedua orang ini dan diingatkan, bukankah kamu dulu orang yang terkena abras, orang menjauh dari kamu lalu Allah berikan nikmat kepadamu, menjadikan kamu orang yang kaya sekarang, berikan hak untuk saya. Dia pun kufur nikmat. Saya dapat harta dari nenek moyang saya, berdusta kepada manusia, padahal dia malaikat walaupun wujudnya manusia, berdusta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang mengingkari nikmat seperti ini didoakan malaikat, kalau kamu memang dusta, malaikat tahu orang ini pendusta, Allah akan jadikan kamu seperti semula. Allah jadikan orang tersebut seperti semula. Dengan mudahnya Allah memberi dan mencabut. Dengan mudahnya Allah memberi dan mencabut. Dengan cepat Allah merubah kondisi orang. Bukan menunggu setahun, dua tahun, hari itu juga Allah mampu. Karena azab Allah begitu cepat. Demikian pula orang yang terkena penyakit tidak tumbuh rambutnya, dia pun mengingkari apa yang Allah berikan nikmat kepadanya. Dia menyandarkan, saya dapat nikmat ini dari nenek moyang saya. Ketika diminta haknya harta, dia pun hak-hak yang lain masih banyak, kamu tidak berhak mendapatkan. Kufur nikmat. Maka malaikat pun mendoakan, kalau kamu memang seperti itu, Allah akan jadikan kamu seperti semula. Hakata akibat orang yang tidak bersyukur. Demikian akibat orang yang tidak mau menggunakan haknya harta yang Allah amanatkan kepadanya. Adapun al-a'ma, orang yang dalam kondisi buta, maka i'tarafa bi ni'matillah, dia mengakui betul semua yang ada padanya nikmat dari Allah. Indama talabal malaku minal a'ma musa'adah, yakni ketika malaikat dalam wujud manusia yang buta datang mengingatkan, bukankah kamu dulu orang yang buta? Iya, dia ingat, saya memang dulu orang tidak melihat, lalu saya dalam keadaan fakir, lalu Allah berikan kepada saya harta. Dia mengakui, tidak mengingkari kondisi sebelumnya. Betul-betul i'taraf, mengakui keadaannya sebelum Allah beri nikmat, nikmat bisa melihat, nikmat harta yang sangat banyak. Maka malaikat yang dalam bentuk orang yang buta minta musa'adah, bantuan, qal khudz ma syi'ta, silakan kamu ambil kambing yang kamu suka. Silakan ambil yang kamu inginkan, silakan ambil. Tidak berpikir kalau diambil semua, tapi silakan ambil. Memang saya tadinya juga tidak punya, semua titipan dari Allah. Silakan, apa yang kamu inginkan ambil saja. Begitulah hada dalla ala jaudihi wa ikhlasihi. Ini bukti orang yang dermawan. Ini bukti orang yang ikhlas, betul-betul jud dermawan, betul-betul ikhlas. Apa yang dia lakukan, yang akan dia berikan, silahkan diambil yang kau inginkan. Li'annahu qal fa wallahi la ajhiduka liyaumi shay'in akhadtahu lillah. Karena malaikat tadi dalam keadaan buta, terputus bekalnya demi Allah. Ya, dia bersumpah demi Allah, saya tidak bisa mendapatkan bekal hari ini kecuali apa yang engkau telah berikan untuk Allah. Demikianlah barakallahu fikum bi khilafil abras wal aqra', berbeda dengan si belang dan orang yang tidak diberi rambut. Haitsu kana asyha bi khila'in munkirina munkiraini ni'matallah azza wa jalla, keduanya bakhil. Sahih, sahih yakni orang yang dia punya harta tidak ingin hartanya berkurang, bakhil, dan dia ingin memiliki harta yang belum dimiliki. Keduanya mengingkari nikmat Allah jalla wa ala. Oleh karena itu, ibadallah barakallahu fikum, ini adalah kisah yang banyak pelajaran yang harus kita ambil darinya. Oleh karena itu, seorang mukmin dalam hadis la yastami'ul iman wal bukhl, tidak akan terkumpul di hati orang antara iman dan sifat bakhil. Sifat bakhil terhadap harta yang dimiliki untuk kebaikan tidak akan bersatu dengan sifat iman. Maknanya, orang semakin beriman, semakin nampak sifat dermawannya. Dan teladan terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, ketika orang datang tertarik dengan Islam, kepengin masuk Islam dan minta harta, Rasul alaihi salatu wassalam memberikan harta kambing satu lembah. Harapannya orang ini semakin kokoh dengan diberi harta. Karena kadang orang yang masih lemah imannya perlu dikuatkan dengan diberi bantuan, apalagi membutuhkan. Sehingga saudara kita kaum muslimin yang sedang ditimpa dengan musibah-musibah, saudara kita kaum muslimin di negeri Palestina dalam keadaan lemah, sepantasnya kita peduli sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang memiliki kecintaan terhadap saudaranya seiman. Semoga Allah Ta'ala mengokohkan kita dan mereka di atas iman dan di atas sifat dermawan. Karena dermawan ini sifat muttaqin. Alladzina yunfiquna amwalahum fis-sarra wad-dharra wal-kadzibina al-ghayb wal-'afina 'anil-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah dalam kondisi sarra, sehat, dalam kondisi diberi harta yang cukup, dikeluarkan hartanya. Wad-dharra, dalam kondisi sempit, fakir, sakit, masih bisa berinfak di jalan Allah. Itu sifat muttaqin. Oleh karena itu, sedikit yang kita keluarkan akan menjadi besar kalau diikhlaskan di jalan Allah. Ketika Rasul alaihi salatu wasalam menghasung bersedekah, datanglah sahabat membawa satu mud gandum atau kurma, satu mud kurma. Mengikuti nasihat Rasul alaihi salatu wasalam bersedekah. Datang sahabat membawa satu karung. Dan satu karung ini ditaruh di hadapan Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bergembira melihat para sahabat bersemangat bersedekah. Ma'asyiral muslimin, tapi seorang munafik melihat ketika sahabat menginfakkan satu mud kurma, Allah tidak butuh yang sedikit katanya. Ketika sahabat bersedekah yang banyak, orang munafik berkomentar, Allah tidak menerima orang yang riya. Ya, itulah yalmizun fis sadaqat, lisan-lisan munafikin yang mencela orang bersedekah. Karena fakir mungkin sedekahnya sedikit, karena kaya sedekahnya banyak. Itulah muttaqi. Dalam kondisi seperti apapun dia berusaha melaksanakan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasa syukur atas nikmat yang dia dapat, karena itu datang dari sisi Allah. Taib. Ya khawati billah rahimani wa rahimakumullah. Singkat kesimpulannya, penisbatan nikmat kepada Allah itu tauhid. Dan penisbatan kepada selain Allah itu syirik. Penisbatan nikmat kepada Allah itu tauhid. Namun menisbatkan nikmat yang didapat kepada selain Allah itu syirik. Kalau dia meyakini bahwa selain Allah yang telah memberikan nikmat berarti syirik akbar. Kalau meyakini selain Allah sebagai sebab, Allah yang menciptakan dan mengadakannya, lalu menyandarkan nikmat itu kepada usahanya, ini syirik asghar. Karena Allah berfirman, "Fala taj'alu lillah andada wa antum ta'lamun." Jangan kalian membuat tandingan bagi Allah. Dalam kondisi kalian tahu nikmat itu datang dari Allah. Demikian khulasah dari bab yang kita kaji, bab yang ke-49. Barakallahu fikum. Masih ada waktu, kita masuk pada bab ke-50. Bab yang ke-50 diterangkan oleh Syekh Saleh Fauzan. Hadal bab al-maqsud bihi. Bab yang ke-50 maksud dibawakan oleh Syekhul Islam adalah bayan ta'bidul asma li ghairillahi syirkun. Penyandaran penghambaan kepada selain Allah itu syirik. Penghambaan, penamaan penghambaan kepada selain Allah itu syirik. Yunafi kamalat tauhid, yang bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid. Kenapa? Wa in kana al maqsud mujaradun nisbah. Walaupun sekedar penyandaran. Contohnya Abdul Uzza. Ada orang menyandarkan namanya Abdul Uzza. Hambanya Uzza. Atau Abdul Haris, hambanya Al-Haris. Atau penisbatan kepada nama dari Abdul Ka'bah, misalnya hambanya Ka'bah. Ini penyandaran, penisbatan, walaupun sekedar nama. Namun nama tersebut mengandung penisbatan kepada selain Allah. Maka ini kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid. Yang kedua, amma in kana al maqsud ta'bid at-ta'alluh li ghairillah fa innahu syirkun. Namun apabila maksud penyandaran kalimat ta'bid hamba seperti tadi Abdul Ka'bah, Abdul Uzza, penamaan nama abdun dinisbatkan kepada selain Allah, kalau maksudnya ta'alluh dalam rangka beribadah kepadanya, yakni ta'alluh li ghairillah, fahada syirkun akbar. Ini termasuk syirik akbar. Yunafi tauhid, hilang tauhid dari orang tersebut. Ini maksud dari bab ke-50 sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Jadi masih membahas tentang mentauhidkan Allah walaupun hanya sekedar penggunaan nama. Karena memberi nama berarti mengandung maksud. hudud. Kalau kita punya anak dan anak tersebut diberi nama Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah, berarti barakallahu fik, ini namanya ta'bid li ghairillah. Berarti ini menjadikan ketauhidan hilang kesempurnaannya. Kalau dia betul-betul menyembah kepada Ka'bah, maka ini betul-betul ibadah kepada selain Allah. Karena kita beribadah kepada Rabb-nya Ka'bah. Falya'budu Rabb hadzal bait. Sembahlah Rabb, pencipta, penguasa, pemelihara Ka'bah. Adapun kita sholat menghadap Ka'bah, itu arah yang menyatukan kaum muslimin. Iya. Dimanapun ketika mereka mampu berusaha mengetahui keberadaan Ka'bah, hadapkan wajahnya semampu dia. Fawallu wajhaka syatral masjidil haram. Menghadap ke sana, bukan menyembah kepada Ka'bahnya. Iya. Kalau yang di depan Ka'bah langsung melihat Ka'bah, ainul Ka'bah, bisa dia lihat langsung menghadap ke Ka'bahnya. Adapun yang jauh seperti kita di negara Indonesia, fawallu wajhah, fawallu wajhaka satroh, arah Ka'bah, arahnya. Barakallahu fiik. Sehingga oleh karena itu kita bukan menyembah Hajar Aswad. Oleh karena itu ketika Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad, apa kata Umar? Inilah a'lamu innaka la hajar. Saya tahu engkau hanyalah batu. La yanfa'u wa la yadur. Tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menghilangkan bahaya, tidak bisa mendatangkan rezeki. Kalau mencium nanti jadi tambah tampan, kalau belum punya jodoh cepat jodohnya. Tidak ada keyakinan seperti ini. Ini keyakinan yang syirik kepada Allah, karena batu tidak bisa memberi manfaat. Lalu kenapa dicium? Laula ra'aitu anni ra'aitu nabiyya qabbaltuk ma qabbaltuk. Kalau bukan karena saya melihat nabi mencium kamu wahai batu, saya tidak akan mencium kamu. Karena cuma batu. Berarti mencium Hajar Aswad termasuk di antara sunnah yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, kalau mampu. Kalau tidak mampu, cukup pakai isyarat, pakai tangan, melambaikan tangannya, ya, karena tidak mampu mencium. Ma'asyiral muslimin, sehingga penghambaan semuanya harus kepada Allah jalla wa'ala. Ini maksud dari bab ke-50. Taib, kita bacakan ayatnya, yaitu surat Al-A'raf 190. Qauluhu ta'ala, falamma atahuma, maka setelah Allah datangkan kepada keduanya. Falamma atahuma, setelah Allah datangkan kepada keduanya. Yakni ad-dhamir ya'udu ala masabaq. Dhamir kembali kepada yang sebelumnya, yakni Adam wa Hawa. Walihada yanbahi, oleh karena itu seyogianya kata Syekh ayakuna syarhu, penjelasannya ayat sebelumnya. Bagaimana ayat sebelumnya? Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dan Allah jadikan dari jiwa yang satu itu pasangannya. Maka kemudian falamma atahuma, namun setelah datang kepada keduanya. Di dalam ayat ini, khalaqakum min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu. Apa yang dimaksud jiwa yang satu? Fihi kaulan. Kata Syaikh Shalih Utsaimin, di sini ada dua kaul. Yang pertama, al-murad bin nafsil wahidah, al-ainul wahidah, ay shakhsun muayyan, yakni orang yang tertentu. Siapa itu? Adam alaihi salam. Dialah yang menciptakan kalian dari Adam. Kullukum min Adam. Semua kalian itu berasal dari Nabi Adam. Wa Adam min turab. Wa ja'ala minha zaujaha. Lalu Allah jadikan dari jiwa yang satu ini pasangannya. Di sini Allah gunakan minha. Dalam bahasa Arab, min ini disebut litab'id, dari sebagian. Li'anna hawa khuliqat min dil'i Adam. Karena hawa diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya Adam yang paling atas. Dan tulang rusuk yang paling atas itu yang paling bengkok, yang paling atas. Dari situ Allah ciptakan Hawa. Min nafsin wahidah. Ini kaul yang pertama. Sebagaimana dalam hadis bahwasanya wanita itu Allah ciptakan dalam keadaan bengkok. Dari ciptakan dari dil'in, dari tulang rusuk Adam, dan yang paling bengkok itu yang paling atasnya. Wa in kasartahu, kalau kamu paksakan lurus, kasartahu, kamu berarti mematahkannya. Dan mematahkannya ai talaquha, kamu akan menceraikannya. Makanya wanita diciptakan punya kekurangan, bengkok, tidak lurus, perlu disabari, perlu dilakukan mudaroh. Kalau kamu mendapatkan satu kekurangan, maka di sana banyak kelebihan. Itu wanita. La yafruq mu'minun mu'minah. Janganlah suami membenci istrinya yang mukminah. In kariha khuluqan, kalau dia membenci satu akhlak, dia ridho radhiya khuluqan akhar, dia akan mendapatkan ridho dengan akhlak yang lain. Mungkin ada satu kekurangan, namun banyak yang kita dapatkan dari istri kita. Makanya jangan dipaksakan lurus. Kalau dibaksakan lurus sempurna, maknanya cerai. Dan cerai itu sesuatu yang diinginkan oleh iblis dan bala tentaranya. Rumah tangga biar cerai agar semakin rusak anak Adam. Itulah yang diinginkan iblis. Makanya seorang mukmin harus bersabar menghadapi kekurangan istrinya. Tayyib. Al-thani yang kedua, annal murad bin nafas al-jins, yang dimaksud nafas di sini al-jins. Wa ja'ala min hadzal jins zaujihi, Allah jadikan dari jenis Adam ini pasangannya, yakni istrinya. Artinya apa? lam yaj'al zawjahu min jinsil baqar. Allah tidak jadikan pasangannya dari jenis sapi, awid dha'an atau kambing, tetapi dari jiwa itu sendiri, dari jenis manusia itu sendiri. Itulah mana an-nafas. Qad yurad biha al-jins. Seperti dalam ayat, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah menganugerahkan kepada kaum mukminin ketika Allah membangkitkan di tengah mereka rasul min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri, kalangan bangsa Arab, kalangan manusia, bukan malaikat, bukan jin. Itulah nikmat anugerah kepada kaum mukminin diutusnya rasul dari kalangan manusia jenis seperti kita. Makan, minum, tidur, punya istri, punya anak, sakit, bahkan meninggal. Itulah rasul alaihi salatu wassalam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.